Qala al-muallif rahimahullah, pada waktu yang kemarin telah kita sebutkan bahwa seorang yang tidak melaksanakan sholat diwajibkan untuk mensucikan dirinya, pakaiannya dan tempatnya dari najis. Dan telah kita sebutkan bahwa yang rajih dari pendapat para ulama bahwa suci ini merupakan kewajiban dan bukan merupakan syarat sahnya sholat. Nah, dengan dalil naam. Iya. Karena dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi salat di saat beliau mendapati najis pada sendal beliau. Ya. Sedangkan kalau seorang tidak berwudu ketika dia melaksanakan sholat, maka wajib hukumnya untuk diulangi dari awal. Nah, kemudian berkata al-muallif rahimahullah, baqiya wujubu satril aurat, tinggal hukum wajibnya menutup aurat. Wa fihi ahaditsu, dan padanya terdapat beberapa hadis. Minha diantaranya hadis Muawiyah bin Haidah, hadisnya Muawiyah bin Haidah, ya, itu dari Bahs bin Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu Muawiyah bin Haidah. Wa isnaduhu jayyid, dan sanadnya adalah bagus, jayyid, yakni tingkatannya hasan. Inda ahli sunan, diriwayatkan oleh ahli sunan, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ihfaz auratak, jagalah auratmu, illa min zaujatika, kecuali dari istrimu. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang bersama istri tidak perlu menjaga aurat. Ya. Nah, kadang sebagian pernah ada seorang yang mengatakan pada ana bahwa ada seorang keluarga yang ngaji, yang mungkin belum mengetahui hukumnya. Itu kalau sama istrinya enggak pernah kelihatan rambutnya. Hah? Nah. Dan istrinya di rumah pakai jilbab terus. Kapan buka jilbab ya, kalau masuk kamar mandi? Jadi kalau bertemu suaminya enggak pernah kelihatan rambutnya. Subhanallah. Sungguh bodohnya kamu menikah tidak melihat pada istrimu. Apa enggak disuruh pakai cadar sekalian? Ya. Allahu musta'an. Ini jahil ya. Halakal mutanatti'un. Binasa orang yang tanattu' berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agama ini. Man sahabiyyu? Imam Abu Hurairah, semua hadis Abu Hurairah. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Man rawah? Rawahu Muslim, hadis Abdullah bin Mas'ud. Ihfaz aurataka, jagalah auratmu. Illa min zaujatik, kecuali dari istrimu. Kalau dari istri enggak perlu menjaga aurat. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ada riwayat yang mengatakan kalau seorang bersama istrinya itu ya, maka hendaklah ditutupi dengan selimut atasnya gitu. Ya, riwayat yang mungkar. Al-Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala sendiri meriwayatkan hadis ini dan beliau mengatakan ini hadis mungkar. Nah, au ma malakat yaminuk, ataukah yang kamu miliki dari budak. Milkul yamin itu artinya budak. Yakni boleh kamu memperlihatkan aurat di hadapan istri atau di depan budak wanitamu. Ya. Nah, itu saja. Selain daripada itu tidak diperbolehkan batasannya ada. Tapi kalau di hadapan istri dan istri di hadapan suami, atau kalau laki-laki di hadapan budak wanitanya dan budak wanitanya di hadapan tuannya yang laki, maka tidak mengapa. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Boleh enggak bersetubuh dengan budak wanita? Hah? Boleh. Namanya apa? Kalau bersetubuh dengan budak wanita namanya apa? Ghanimah. Tasarri. Nah. Namanya at-tasarri. Ya, kalau dengan istri namanya apa ya, kawan? Nikah, ya kan? Kalau dengan budak wanita namanya tasarri. Nah. Nah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan pada kita bahwa tidak boleh laki-laki melihat kepada aurat laki-laki yang lain. Tidak boleh wanita melihat kepada aurat wanita yang lain. Masing-masing ada batasannya. Ya, dan wanita di hadapan mahramnya tidak boleh untuk beratkan auratnya, masing-masing ada batasannya. Tapi kalau di hadapan suami tidak ada batasan. Paham ini ya kawan? Nah. Wa hadza amrun, dan ini perintah. Yufidul wujub, kalau perintah itu memberikan faedah wajibnya menutup aurat. Wa ikhtarahu ba'dul muhaqqiqina kasyaukani, dan ini dipilih oleh sebagian ahli tahqiq seperti Al-Imam Syaukani rahimahullah. Wa fil babi ahadith, dan di dalam bab ini ada beberapa hadis. Ghayatuha, yang intinya atau maksimal dari hadis-hadis tersebut memberikan faedah wujubu satril aurah, wajibnya menutup aurat, laisa syartiyataha, dan tidak merupakan syarat. Tidak merupakan syarat, tapi hukumnya wajib. Jadi kalau seorang melaksanakan sholat dengan terbuka auratnya, maka dia berdosa tapi sholatnya sah. Dia berdosa tapi sholatnya sah. Jadi yang pendapat yang masyhur dalam masalah hukum menutup auratnya ada tiga pendapat. Ya, ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan wajib, dan ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah. Ya. Pernah ada salah seorang ikhwan itu ke Yaman. Ya, dia membawa keluarga ke Yaman. Sampai di Yaman melihat istrinya, melihat ada sebagian akhwat sholat itu, roknya sampai sini. Ini terbuka. Sholat sama para wanita. Kaget. Kenapa seperti ini? Nah, kok tidak menutup aurat? Nah, jadi memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan syarat. Nah, dan yang zahir dari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang dirajihkan oleh Imam Syaukani wajib. Dan itu dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa khudhu zinatakum 'inda kulli masajid. Hendaklah kalian mengambil perhiasan kalian pada setiap masjid, yakni ketika kalian tidak melaksanakan sholat. Maka ini perintah dari Allah yang memerintahkan untuk menutup aurat. Ambillah perhiasan kalian, yakni tutuplah aurat kalian di saat kalian tidak melaksanakan sholat. Dan itu memberikan faedah wajib, bukan syarat. Ya, walaysa syartiyataha, dan bukan syarat. Kama dhahaba qaumun, sebagaimana berpendapat sebagian kaum. Wala annaha sunnatun faqat, dan bukan pula itu merupakan amalan sunnah saja. Kama dhahaba akharun, sebagaimana berpendapat yang lain. Wal maqamu la yahtamilu akthar, min hadza fi tafsil, dan tempat ini tidak memungkinkan untuk lebih daripada perincian untuk memerinci perkara ini. Wallahul muwaffiq. Dan pendapat ini wallahu a'lam bissawab, pendapat yang rajih. Ya. Bahkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad itu sebagian para sahabat, karena para sahabat pada waktu yang lalu ya ikhwan fuqara, mereka orang-orang miskin. Mereka terkadang di antara mereka ada yang tidak punya pakaian kecuali apa yang mereka pakai. Ya. Ingat kisah seorang yang ingin menikahi seorang wanita yang tidak punya mahar itu. Ya, sampai kata dia, "Ya sudah Pak, sarung saya ini ya Rasulullah, saya ingin jadikan sebagai mahar." Sampai tertawa Rasulullah SAW. "Kalau itu kamu jadikan sebagai mahar, kamu pakai apa? Hah? Pakai apa kamu? Enggak punya pakaian." Subhanallah. Sehingga di antara mereka kalau ada melaksanakan sholat itu, ya, mereka ikat sarungnya itu, mereka ikat di ikat di belakang leher mereka. Tahu itu kalau orang habis sunatan. Lihat itu. Nah itu sebagian para sahabat demikian. Itu aja pakaiannya. Subhanallah. Ya, kita diberikan 2 lembar pakaian itu sudah kaya. 3 lembar, 4 lembar. Bahkan diantara kita mungkin ada yang 1 lemari penuh. Ya, 1 tas itu penuh dengan pakaian. Subhanallah, kaya kita. Para sahabat fuqara mereka. Sehingga kalau mereka melaksanakan sholat ya harus berhati-hati. Hah? Harus berhati-hati. Nah, di saat mereka sujud, nah tentunya akan terlihat. Dalam keadaan sebagian mereka melaksanakan sholat secara berjamaah seperti itu. Datang ke masjid modelnya kayak gitu. Ini gak ada yang menutupi. Waktu itu, wallahu alam, apa sudah diproduksi celana dalam apa enggak? Wallahu alam. Hah? Apa ada model yang seperti itu? Yang jelas, waktu itu mereka hanya mempunyai selai sarung. Itu yang mereka gunakan. Sehingga kadang kalau mereka sujud, itu kelihatan bagian belakangnya. Hah? Di bagian belakangnya kelihatan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, "La tarfa'na ru'usakunna hatta tastawiya rijalu julusan." Jangan kalian mengangkat kepala-kepala kalian, wahai para wanita, sampai para lelaki ini mereka duduk gitu. Karena kalau mereka dalam keadaan sujud itu jangan sampai kelihatan, wahai para wanita. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, waktu itu memang enggak ada hijab. Nah. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i. Waktu itu Amr bin Salimah menjadi imam. Ya. Beliau waktu itu menjadi imam. Ketika sahabat ini menjadi imam itu sampai terkadang kalau beliau ruku ataukah beliau sujud itu kelihatan istuhu. Nah, istuhu itu nah inilah. Hah? Paham ya? Bagian belakang, dubur, kelihatan. Sampai ada salah seorang wanita yang mengatakan, "Ala tughattu 'anna istaqari'ikum. Kenapa kamu tidak tutup untuk kami, bagian belakangnya imam kalian itu?" Nah. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini menjelaskan pada kita bahwa subhanallah. Ini disebabkan karena fakirnya mereka. Oleh karena itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Idza wasa'a Allah fa'usi'u." Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan pada kalian, diberikan pakaian, maka gunakanlah itu. Nah. Wallahu a'lamu bissawab. Dengan demikian kita menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan wajibatus shalah. Insyaallah yang berikutnya kita masuk ke sunanus shalah. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi itu di sana ada masjid wanita khusus. Iya. Jadi bukan ke masjid kaum muslimin. Di sana kemudian kelihatan betisnya lah, tidak. Bukan itu maksudnya. Kalau di sana para wanita semuanya berhijab. Sebagian kecil yang membuka wajah. Kalau di sana rata-rata semuanya apa purda, jadi mata pun tidak kelihatan. Sebagian kecil yang kelihatan itu pun sudah yang sudah terfitnah memang, ya, bagian kota. Adapun orang bagian-bagian kampung mereka masih berhijab. Nah, alhamdulillah sampai di sini insyaallah.